Aneka Safari Reko. Ada Vita Alvia. Mas Rido. Dalam sayangku. Foto sintesis. Pangapuramu tutup karep ati iki ninggalne sliramu sayangku aku ora bakal ngelio tresno mendem rasa senajan atiku loro. Foto sintesis.